Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم والحمد لله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berkata Al Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddun وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وَمَنْ لَقِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Baik, kita ulang sedikit. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti dia meninggal dunia dan telah ditegakkan hukum had dari dosa yang dilakukan di dunia ini, maksudnya seperti mencuri, lalu kemudian ditegakkan hukum potong tangan, atau pezina, lalu kemudian ditegakkan hukum rajam. Al-muhim, ditegakkan balasan had dari dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut di dunia ini. Maka lalu kemudian dia meninggal dunia di yaumul qiyamah menjadi kafar, menjadi penghapus, tebus dari dosa-dosanya dengan hukuman had yang telah ditegakkan. Artinya di hari kiamat dia tidak mendapatkan lagi balasannya. Sebagaimana hal ini datang di dalam khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Kemudian kata Imam Ahmad, wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin minadh dhunub, barang siapa yang menjumpai Allah dia senantiasa terus-menerus di atas dosanya, dia belum bertaubat, maka istaujaba bihal uqubah, mengharuskan dia dengan dosa tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'amruhu ila Allah, kita tidak bisa mematok memastikan bahwa dia pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita katakan secara keadilan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, syariatul Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, bahwa hamba yang seperti itu istaujaba bihal uqubah, mengharuskan dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya kembali kepada masyiatullah, iradatullah. Kembali kepada kehendak Allah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah siksa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah mengampuninya. Maka fa'amruhu ilallah, perkara hamba seperti ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau hamba tersebut telah kafir, keluar dari Islam, maka mesti disiksa oleh Allah dan dia tidak mendapatkan pengampunan, yakni kekal di dalam neraka. Kalau hamba tersebut kafir, telah keluar dari Islam dengan dosa-dosanya, seperti dosa syirik atau dosa bid'ah yang mengkafirkan, murtad, nah maka semua itu adalah dosa yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni hamba tersebut. Kalau dia meninggal dunia belum bertobat, dia akan kekal di dalam api neraka. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, kemudian yang berikutnya pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang syar'iyatu iqamatil hudud, disyariatkannya menegakkan hukuman had di dunia ini terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran dosa dari dosa-dosa yang mengharuskan had, hukuman. Apakah hukuman rajam atau potong tangan atau dipenjarakan dan seterusnya dari hukuman-hukuman yang dijelaskan di dalam dalil Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk ditegakkan hukuman tersebut. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, warajmu haqqun ala man zana waqad uhsin idha'tarafa awqamat alaihi bayyinatun faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamatil a'immatur rasyidun. Rajam, hukum rajam adalah hak benar adanya terhadap orang-orang yang melakukan perzinahan sementara dia telah menikah. Naam, seorang yang telah menikah baik lelaki atau wanita lalu dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Ditanam sedalam bahunya, kedua bahunya, kecuali bagian kepala. Lalu kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sampai meninggal dunia. Ini hukuman rajam, yaitu terhadap orang yang telah menikah lalu kemudian dia berzina. Nah, itu pun dengan syarat tidak tarofa. Kalau orang yang berzina tadi mengaku dia, au qamat alaihi bayyinatun, atau telah tegak saksi, ya, bayyinah, bukti. Dan bukti ini syaratnya harus 4 orang yang adil. Ya. 4 orang yang adil semua menyaksikan timba masuk sumur. Naam, barulah ditegakkan hukum rajam. Sekalipun orang itu menyangkal. Ya, dia menyangkal, dia tidak mengaku, tetapi ada 4 saksi yang adil yang bisa diterima persaksiannya, semuanya menyaksikan timba masuk sumur, maka ditegakkanlah hukum rajam. Kalau tidak ada saksi tetapi orang tersebut mengaku, kemudian dia bukan orang gila, bukan orang yang hilang akalnya, maka juga orang yang seperti ini ditegakkan hukum rajam padanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melakukan rajam, merajam juga para sahabat-sahabatnya yang empat Khulafaur Rasyidin merajam di zamannya. Nah, kita baca syarah dari Syekh Rabi Hafidahullah Ta'ala. Kata beliau, fahadha hadduz zani wa huwa rajam wa qad rajam ar-rasul alaihi salatu wassalam al-ghamidiyah wa ma'iz wal jahniyah wa rajama al-yahudiyain alladaini zanaya rajamahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hukuman pezina, yaitu rajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam wanita Ghamidiyah. Ya, seorang wanita di zaman Rasulullah melakukan perzinahan yang disebut dengan wanita Ghamidiyah. Berasal dari negeri Ghamid. Naam. Setelah dipastikan, setelah beberapa kali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipastikan dia orang yang sehat akalnya, bukan orang yang gila, bukan orang yang kehilangan akal. Nah, maka setelah dia melahirkan anaknya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu merajamnya. Ini kalau wanita yang sedang hamil, ya, sampai dia melahirkan anaknya, kemudian setelah itu dirajam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu wa anha. Naam, yang melakukan zina lalu kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, Rasulullah alaihi salatu wasallam menerapkan hukum rajam tersebut. Naam, dan sahabat Ma'iz bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang juga dijamin dengan surga. Naam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dua orang Yahudi yang melakukan perzinahan, keduanya dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, wanita Al-Ghamidiyah wallahu alam atau yang lainnya yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilempari dengan batu oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Naam. Lalu darahnya memuncrat dan mengenai wajah sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau jengkel dan mencela wanita yang dirajam tersebut. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, jangan engkau mencelanya. Naam, jangan engkau mencelanya. Karena sesungguhnya taubatnya dia lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada taubatnya sahibu maksin. Naam. Daripada taubatnya pemilik pemungut pajak. Ya, yang memungut pajak. Ini juga menunjukkan bahwa wanita tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa perzinahannya karena dia telah dirajam, sampai-sampai tobatnya lebih diterima. Naam. Daripada taubatnya pemungut pajak. Ini juga menunjukkan haramnya memungut pajak tanpa hak. Naam, yaitu hukum perpajakan. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, kecuali dalam bentuk-bentuk yang darurat. Naam. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengambil pajak dari milik apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, baik itu miliknya berupa tanah atau kendaraan atau yang selainnya. Tidak boleh dipaksa untuk kemudian diambil pajaknya. Ini hukum secara syar'i, hukum Islam. Nah, karena hukum asal perpajakan adalah termasuk haram dan termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina, berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya dalil itu menunjukkan dosa al-mukut, al-mukus, maks, yaitu perpajakan, itu adalah lebih dahsyat daripada zina. Naam, karena tidaklah dia lebih diampuni dosanya daripada zina, daripada dosa zina. Naam, demikian pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita yang dirajam itu taubatnya diterima, ya, daripada 70 taubatnya Ahlul Madinah. Naam, dari penduduk Ahlul Madinah, 70 orang dari penduduk Ahlul Madinah. Subhanallah, menunjukkan bahwa hukum rajam dan yang selainnya ketika diterapkan, ditegakkan di dunia ini, maka akan menjadi penghapus dosa maksiat tersebut di yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti. Naam, tertebus dan dia tidak lagi mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha hukmullah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian adanya di dalam At-Taurat wal Injil wal Quran. Dalam Taurat, dalam Injil dan Al-Qur'an demikian. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum rajam. Naam, minal ahkam allati wafaqat fihi wa aqarrat syari'atul islamiyah hukm ar-rajam wa huwa mashru'un fit tawrati wal injil wa fil qur'an nazalat ayatun wa nusikha lafdhuha wa baqiya hukmuha wa haddatha bidzalika umar bin khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala inna allaha ba'atha muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al kitaba wa kana mimma unzila alayhi ayatul rajam atau ayat ar-rajam qara'naha wa hafidhnaha wa wa'aynaha wa akhadhnaha wa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Baik, Umar bin Khattab telah menceritakan radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-haq, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau al-kitab yang di dalamnya terdapat ayat rajam, ayat tentang hukuman rajam. Kami membacanya, menghafalkannya, menjaganya, mengambilnya, yakni mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam dan kami pun merajam setelah beliau, sepeninggal beliau. Nah, jadi hukum rajam ini adalah termasuk hukum yang disepakati di dalam kitab Taurat dan Injil. Yakni telah ada sebelumnya, sebelum Al-Qur'an, yaitu di dalam Taurat dan Injil. Lalu kemudian diikrarkan oleh Al-Quranul Karim tentang hukum rajam ini. Nah, sekalipun dihapus lafaznya, tetapi hukumnya tetap berdasarkan apa yang telah kita sebutkan, yaitu pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, termasuk ayat-ayat yang dihapus lafadznya mansukh, tetapi hukumnya tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kami membacanya, menghafalkannya, menjaganya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, menerapkan rajam ini, dan kami pun menerapkannya sepeninggal beliau. Fa akhsha an ya'tiya qa'ilun wa yaqul. Lalu kemudian aku khawatir, kata Umar, datang seseorang lalu berkata, innana la najidu rajam fil Qur'an fayadhillu bitarki faridatin min faraidillah nazalat fil Qur'an. Iya, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya mansukh lafadznya, sehingga mengkhawatirkan dengan terhapusnya lafadz, ya, dikhawatirkan lalu datang orang akan berkata bahwa kami tidak mendapati di dalam Al-Qur'an hukum rajam. Tidak ada hukum rajam di dalam Al-Qur'an. Berarti tidak benar diterapkan hukum rajam ini, karena tidak ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga tersesatlah dia, yaitu dengan meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang turun di dalam Al-Qur'an, yang hukumnya tetap sekalipun lafadznya mansukh. Yani lafadznya yang dihapus tetapi hukumnya tetap. Thumma qal, lalu kemudian beliau berkata, wa hadduz zani rajulan aw imra'atan ar-rajmu idza kana hunaka iqrarun aw bayyinah aw kana al-habal. Kemudian kata beliau, hukuman para pezina baik lelaki atau wanita adalah rajam, jika memang di sana ada pengakuan darinya atau ada bukti saksi yang empat yang telah kita sebutkan, atau ada tanda al-habal, yaitu kehamilan, ya, hamil jelas. Dia belum bersuami, belum pernah menikah, lalu hamil, mesti dia telah berzina. Maka ini bukti yang sangat jelas bahwa dia melakukan zina, maka dirajam. Naam, ar-rajulu yurjamu bil bayyinati bisyuhud wa hum al-arba'a idza kanu thalatha syahidu alaihi yuqamu alaihim haddul qadhaf. Naam, maka wajib saksi itu empat orang. Kalau cuma tiga orang menyaksikan, ya, tidak cukup empat orang, tiga orang itu datang mempersaksikan, maka ini tidak sah. Bahkan tiga orang ini akan dihukum, ya, justru dia diberi hukuman karena sama dengan melakukan qadhaf, yaitu tuduhan, tuduhan tanpa bukti. Nah, jadi kalau belum cukup empat orang, jangan coba untuk mengajukannya, ya, karena sebaliknya justru kita yang akan dihukum dengan hukuman qadhaf. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qadhaf ini, termasuk dosa besar, termasuk tujuh hal yang membinasakan, yaitu qadhful al-mu'minat, yaitu menuduh mukmin, wanita-wanita baik melakukan zina. Nah, maka yang seperti ini dipukul, hukumannya akan dipukul, ya, dengan pelepah kurma sebanyak berapa kali? Nah, berapa kali dalam Al-Quran orang yang menuduh? Samanida jalda, 80 kali. Barakallahu fiik. Kalau pezina yang belum menikah, yakni masih pemuda atau pemudi, dipukul 100 kali. Nah, iya. Di awal surah An-Nur, barakallahu fiik. Nah, jadi justru dia mendapatkan pukulan sebanyak 80 kali. Ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi semuanya menyaksikan. Nah, fala budda yatawaffara arba'ah. Harus diharuskan untuk terpenuhi 4 saksi. wa annahum ra'au hadzal rajul ata hadhil mar'ah, bahwasanya mereka melihat lelaki ini mendatangi wanita tersebut lalu menzinahinya. Wa ra'u al-mail fil mikhalah, yakni dia melihat ya lelaki itu mendatangi dan kemudian menindis atau masuknya timba di sumur. Nah, dia menyaksikannya. Ra'au dzakarahu fi farjiha. Dia melihat zakarnya, kemaluannya pada kemaluan wanita tersebut. Ya, melihatnya di sini bukan cuman menyangka-nyangka saja, tapi melihat dengan langsung dengan mata kepalanya. Sarah. Ya, bukan samar-samar. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ini memang berat ya, yang menunjukkan hukum Islam ini sangat berhati-hati, sangat hati-hati di dalam melakukan tuduhan-tuduhan dalam rangka menutup celah terjadinya tuduhan-tuduhan, maka sampai-sampai disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk adanya 4 orang saksi, semuanya masing-masing melihat dengan mata kepalanya. Ini sekali lagi juga hikmah yang menunjukkan bahwa betapa dahsyat dan beratnya perbuatan dosa menuduh ya, tanpa bukti. Nah, menuduh tanpa adanya bukti. Nah, la tuqbalu minhum syahada illa idza kanu arba' wa idza kanu an musyahadatin yaqiniyatin mustayqinatin ra'au aha bi'ayunihim hadza siyanatun lid-dima wa siyanatun lil-arab. Tujuannya semua ini adalah sebagai penjagaan terhadap darah-darah kaum muslimin dan terhadap kehormatan-kehormatan mereka. Ya. Dalam rangka melindungi darahnya kaum muslimin, melindungi kehormatan mereka, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum yang demikian ini. Ya, hukum wajibnya rajam dan hukum wajibnya mendatangkan 4 orang saksi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, fa id lam ya'tu bis syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." Kalaulah mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, semua menyaksikan, maka mereka adalah termasuk pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Kalau tidak, faulaika indallahi humul kadzibun. Maka mereka adalah pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw ya'tarifu kama i'tarafa Ma'iz wal Ghamidiyah, aw yadhhar al-habl min al-mar'ah. Fa idza dhahar al-habl fa huwa khairu syahidin. Naam, sebagaimana yang kita katakan bahwa di antara bentuk-bentuk sahnya penegakan rajam adalah adanya pengakuan yang pertama dari yang bersangkutan, sebagaimana Ma'iz bin Malik dan wanita Ghamidiyah mengaku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada 4 saksi, tapi yang bersangkutan langsung mengaku sendiri dan dia bukan orang yang gila, bukan orang yang kehilangan akal. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang datang mengaku ya bahwa dia berzina, para penguasa tidak langsung menegakkan hukuman, tapi diberi tenggang waktu untuk dipastikan bahwa orang ini orang yang sehat akalnya, kemudian dia sungguh-sungguh untuk ditegakkannya rajam tersebut sebagai tebusan atas dosanya. Nah, barulah setelah dipastikan kemudian ditegakkan, diterapkan hukum rajam tersebut. Tidak langsung setiap datang mengaku langsung kita tegakkan rajam. Ini tidak benar. Nah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adanya tanda kehamilan pada seorang wanita. Nah, maka hamil ini adalah setinggi-tinggi syahid. Ya, setinggi-tinggi saksi adalah hamilnya seorang wanita yang belum pernah menikah. Ya, ini saksi yang paling jelas. Tidak perlu 4 orang saksi. Dengan hamilnya itu sudah cukup bahwa dia benar-benar melakukan perzinahan. Kemudian yang ketiga adalah ada datangnya 4 orang saksi yang semuanya menyaksikannya. Jadi ini 3 cara di dalam atau 3 syarat di dalam menegakkan hukum rajam. Dalam menegakkan hukum rajam. Naam. Wa imma ya'tarifa adh-dhani nafsahu aw nafsuhu rajulan aw imra'atan wa imma yadhhar al-habl fil mar'a fa hadha haddu adh-dhani al-muhsan. Naam, ini balasannya pezina yang muhsan, yaitu dirajam, yang telah menikah. Nah, baik itu dia menikah sudah dicerai dan berstatus sebagai duda atau janda, yang jelas sudah pernah menikah, atau masih lebih-lebih masih dalam suami istri, dalam ikatan suami istri, maka yang seperti ini ditegakkan hukuman rajam, ditanam sampai batas kedua bahunya, lalu kemudian dilempari batu ya di kepalanya sampai dia meninggal dunia. Adapun yang belum menikah, ya hukumannya adalah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nur, di awal-awal surah An-Nur. Nah, hukumannya adalah diasingkan, tagribu sana wa tajlidu mi'atu jalda. Diasingkan selama setahun, lalu kemudian dipukul dengan 100 pukulan, ya, pukulan dengan pelepah kurma. Nah, dipukul bagian kepalanya 100 pukulan. Subhanallah, 100 pukulan. Setelah itu diasingkan selama setahun. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan benar-benar wa'yul Islam, ya, lidima wal a'rad. Penjagaan Islam terhadap darah-darahnya kaum muslimin dan kehormatannya. Naam, sampai pezina yang seperti ini yang belum pernah menikah, ya, hukumannya dipukul 100 kali dengan pelepah kurma supaya hilang, ya, apa yang ada di kepalanya dari syahwat syaitaniyah yang selalu melakukan zina. Nah, dan untuk menghilangkan pengaruhnya, menjauhkan pengaruhnya dari kaum muslimin yang lainnya, wal muslimat, maka dia diasingkan, ya, diisolirkan selama setahun di negeri yang jauh. Ya, kalau kita di Indonesia, di apa, Nusa Kambangan sana. Nah, di pulau yang dikelilingi laut yang tidak mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, diasingkan selama setahun. Nah, ya, kalau ada di hutan sana yang dia aman dari binatang buas, ya, dibawa ke hutan. Al-muhim dia bisa makan di sana supaya pengaruhnya tidak terjangkiti, tidak menyebar kepada kaum muslimin wal muslimat. Ini sekali lagi menunjukkan perhatian dan penjagaan Islam kepada harga diri, martabat, nah, setiap muslim muslimah. Taib. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, fahadhi hiya syurut an yakuna aqilan ghaira majnun wa yakuna balighan ghaira sabi wa yakuna hurran ghaira abdin fa idza kana abdan aw amatan walau kana tazawwaja zawajan syar'iyyan fa inna haddahu manisbu haddil har atau al hur afwan haddil hur wa huwa al jald yakni 50 jaldatan ar rajmu la la yatanassaf li anna haddal hur ghair al muhsan dzakarna untha. Kata beliau, diantara syarat-syarat rajam, diantaranya adalah orang yang dirajam itu berakal, ya, bukan orang gila, kemudian balig, bukan anak kecil, sudah balig, ya, balig ditandai dengan tanda-tanda yang masyhur dan ma'ruf di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 3 tanda balig. Nah, kalau sudah menimpa salah satu dari 3 tanda ini pada seseorang wanita atau lelaki, maka dia berarti sudah baligh. Yaitu yang pertama adalah apa? Apa tanda baligh? Mimpi. Nah, santa. Mimpi. Ya. Hah? Kenapa? Mimpi basah, ya, yang kita kenal dengan nama mimpi basah, menyebabkan keluarnya air mani. Nah, ini yang pertama, baik lelaki atau perempuan, kalau telah bermimpi basah maka berarti itu tanda kedewasaannya. Yang kedua, kalau wanita haid, nah. Kalau lelaki? Sebentar. Yang kedua. Haid. Naam, haid pada wanita. Kalau lelaki? Suara. Nah, ini haid. Dia dibawa pembahasan umur, ya. Yang kedua, umur pada wanita berapa tahun? 15. Pada lelaki berapa tahun? 17. Ya. Kalau belum ditandai dengan mimpi basah, tapi umurnya wanita itu sudah mencapai 15 tahun dan rata-ratanya ini sudah haid, ya, 15 tahun. Tetapi kalau di zaman sekarang, ya, karena perkembangan, ya, modernisasi, banyaknya sebab-sebab sehingga mengharuskan banyaknya kaum wanita yang haid sebelum umur 15, bahkan 10 tahun, bahkan 9 tahun, ya, sudah ada yang haid, bahkan SD, ya. Nah, saudara yang haid, karena banyaknya sebab-sebab yang memancing, nah, untuk mempercepat, ya, masa haid tersebut. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ditandai dengan mimpi basah, yang kedua adalah umur pada wanita mencapai umur 15 tahun, pada lelaki 17 tahun. Kemudian yang ketiga ditandai dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, ini 3 tanda apa? Tanda baligh. Ya, dengan 3 tanda ini semuanya bisa mengetahui bahwa dia sudah baligh atau belum. Nah, kalau yang berzina itu belum mengalami 3 tanda ini, berarti dia belum baligh. Ya, berarti tidak memenuhi syarat untuk dirajam. Tidak memenuhi syarat untuk dirajam. Karena dia belum baligh. Nah. Kemudian wa yakunu hurran. Juga syarat yang lainnya adalah merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. ya, bukan budak, dia merdeka. Artinya kalau yang berzina itu budak, tidak bisa dirajam. Tidak bisa dirajam. Sekalipun budak itu tadi sudah menikah dengan nikah yang syar'i. Sekalipun dia sudah menikah dengan nikah yang syar'i. Mengapa? Karena syariat ya menyatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hukuman orang yang merdeka dengan budak itu seperdua hukumannya, beda. Ya. Kalau budak lebih ringan daripada orang yang merdeka. Nah, maka hukuman budak nisfu haddil hur, seperdua hukumannya orang yang merdeka. Berarti kalau dia belum menikah dan budak, dihukum berapa pukulan? 50 kali. Ya, 50 kali. Karena 100 bagi 2. Berarti 50 kali. Diasingkan selama setengah tahun karena seperduanya. Ini kalau budak, ya. Kalau dia sudah menikah, dilempar sampai pisang. Setengah rajam. Dilempar sampai pisang saja. Ah, di sini dikatakan tadi tidak ada rajam ya atas budak. Ini beda dengan hur. Jadi ini pengecualian. Oleh karena itu beliau mengatakan ar-rajmu la yutanassaf. Ya, rajam ini tidak bisa dibagi dua. Tidak bisa setengah rajam. Ya, bagaimana caranya setengah rajam? Setengah mati. Nah. Jadi ini hukum syariat. Berbeda hukuman yang merdeka dengan yang budak dalam hal zina. Nah. Taib. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wanita yang berzina, lelaki yang berzina, jilidlah, pukullah dengan 100 pukulan masing-masing dari keduanya. Yakni wanitanya dan lelakinya dipukul 100 kali masing-masing. Dan jangan menyebabkan kalian untuk kasihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena kasihan tidak jadi ditegakkan hukuman tersebut. Memakai perasaan kasihan dia. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini juga jelas ya, Rasulullah menerapkan terhadap dia dalam ucapan beliau terhadap Fatimah dalam hal mencuri, ketika sahabat Usama bin Zaid yang diminta untuk datang kepada Rasulullah menghadap, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, menghadap ya kepada seorang yang mencuri dari kabilahnya, dari keturunan keluarganya ya, untuk diberi keringanan. Rasulullah marah. Nah, padahal Usama bin Zaid ini adalah kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, seandainya Fatimah yang mencuri, ya, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Seandainya Fatimah sendiri, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Apalagi yang selainnya. Ya, yang bukan putrinya Rasulullah alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'khudhukum bihi marafatun fi dinillah. Jangan menyebabkan kalian karena rasa kasihan lalu kalian tidak menegakkan hukuman tersebut. Nah, tegakkanlah jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, demikian firman Allah Subhanahu wa taala, fa hadduz ar-raqiq 'ala nisfi min haddil hur 50 jalda wala rajma 'ala ar-raqiq walau tazawwaja zawajan syar'iyyan wa bi aqdin sahihin laisa 'alaihi illa nisfu haddil hur wa huwa 50 jaldah. Ya, kembali beliau menekankan bahwa hukuman orang yang budak yang berzina bukan merdeka, bukan orang yang merdeka, baik dia sudah menikah atau belum menikah, hukumannya sama, seperdua dari hukumannya orang yang merdeka, yaitu dipukul 50 pukulan. Ya, di sini beliau tidak menyebutkan pengasingan.